Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa mentabi'um risalina yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Rektor atau yang mewakili, yang sambutannya lebih singkat dari assalamualaikum. Pembina apa Mosaik ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Medeni ini, yang akan ngitung masa depan keuangan dan aset negara. Ketua Mosaik ya, ini ketua Mosaiknya, terus panitianya tadi ini. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang terutama pembawa acara ini ternyata dari Jogja dulu. Wajahnya agak apal saya, tapi tadi lupa-lupa ingat karena sekarang sudah terlihat dewasa. Kalau dulu masih anak-anak waktu di Sleman, sekarang sudah terlihat dewasa, sudah seperti dosen. Ya, oh dosen ya. Oh iya, makanya benar, sudah kayak dosen. Ini saya ngomong apa? Ini yang saya hadapi ini orang pinter semua soalnya, jadi ada temanya biasanya. Apa tadi? Relasi. Apa tadi? Relasi. Sampai tadi tak suruh WA saya, mana WA-nya? Di mana? Makanya ditulis di belakang, jangan di sini. Apa tadi? Batu kuntek meneh iki apa ya? Apa? Relasi Islam yang harmonis. Merekatkan relasi Islam yang harmonis dengan kemaslahatan bangsa. Oh gitu. Ya. Ya gitu itu. Ya Islam itu kan agama terakhir. Yang suka tidak suka, dia harus menyelesaikan problem yang tidak dialami oleh umat sebelumnya. Islam ini agama bontot. Nabi Muhammad nabi terakhir. Pesan Allah turun pertama itu ke Nabi Adam. Manusianya ya cuman sekeluarga itu. Jadi problemnya itu ya problem gak mau nikah sama pasangan yang dianggap jelek, itu aja. Makanya terjadi peristiwa Kobil sama Habil. Orangnya juga masih gak macam-macam, paling ya cuman tinggi besar gitu aja, 60 dirok, sak dirok segini. Nah, tempatnya ya di sekitaran jazirah sana itu. Kenapa? Karena petilasannya ada di sana. Jadi Nabi Adam itu turun ke bumi kan meninggalkan petilasan, meninggalkan jejak. Nah, jejak itu yang kemudian disebut oleh Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah, itu Ka'bah itu jejaknya. Kemudian meninggalkan jejak antara Siti Hawa sama Nabi Adam, jejaknya juga di sana. Namanya Jabal Rahmah, jejaknya di sana semua. Kemudian nabi-nabi berikutnya ya masih di seputaran situ. Makanya ketika kehilangan jejak, Nabi Ibrahim mencari jejaknya Nabi Adam. Nah, ditemukan sudah runtuh. Makanya dibangun ulang sama Nabi Ibrahim dengan berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yaskurun. Ya oleh Allah akhirnya jejaknya Nabi Ibrahim diabadikan itu. Bangun Ka'bah, tilas ulangnya diabadikan, namanya makom Ibrahim. Bekasnya Nabi Ismail, petilasannya diabadikan dengan nama Khidir Ismail. Bekasnya Siti Hajar diabadikan dengan Sofa Marwa. Bekasnya melempar setan, Jamarat Ula Wusto Aqobah. Terus kemudian ada nabi-nabi berikutnya, jejaknya di sana semua. Nabi Sulaiman jejaknya ya di Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas itu jejaknya Nabi Nabi Sulaiman. Nabi Musa jejaknya ya Mesir, Filistin. Nabi Isa jejaknya Baitul Laham, paling jauh ya Romawi. Lah Nabi Muhammad ini tiba-tiba mendapatkan peran rahmatan lil alamin. Lah kenapa? Karena manusia itu penyebarannya sudah merata. Itu di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jadi nabi ketika manusia itu sudah merata. Sudah seluruh dunia sudah penuh. Makanya pesan Allah pertama cuman ya ayuhan nas, hi manusia. Ya kita ini ya disebut manusia, kalau anak-anak kampus dulu biasanya yang agak ndablek itu ketika dengar ya ayuhan nas, hi manusia, yang tidak manusia tidak hai gitu. Itu anak-anak yang ndablek-ndablek dulu biasanya gitu. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku pikir kalian laki-laki dan perempuan. Jejaknya ya Jabal Rahmah itu. Baru kemudian di zaman Rasulullah disebutkan waj'alnakum syu'aban wa qabila, aku bikin kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Saya cari di Taurat enggak ketemu. Saya cari di Injil enggak ketemu. Tentang wawasan tentang bagaimana manusia itu menjadi bangsa dan suku. Dan Nabi Muhammad ini mendapatkan tugas di nabi terakhir ketika manusia sudah menjadi bangsa dan suku, dan penyebarannya sudah jauh dan sudah saling mulai ketemu. Umatnya Nabi Ibrahim itu belum ketemu sama suku Madura, belum. Umatnya Nabi Musa belum ketemu sama orang Kangean, itu belum. Itu lesep gitu kan. Nah umat Nabi Muhammad ini umat yang sudah ketemu menjadi bangsa dan suku. Maka Allah hanya minta agar kalian saling pengertian, lita'arofu, kalian saling pengertian. Kalau bahasa Indonesia kan menggunakan bahasa saling mengenal. Sebenarnya sih bahasa ini kurang pas, karena mengenal itu tidak mewakili ta'aruf. Karena kalau mengenal itu mewakili ta'aruf, saya ini mengenal. Mengenal apa? Mengenal tikus. Tapi saya pengen mukul aja kepalanya. Itu lah makanya karena bahasa Indonesia ini kalah tua dengan bahasa Arab, makanya mengambil simpelnya aja kemudian lita'arofu, agar saling mengenal, karena bahasa kita kalah tua. Jangankan ketemu bahasa Quran, bahasa Indonesia itu ketemu bahasa Jawa itu mati, kunduran truk itu udah gak bisa ya, mati dia, pecirit itu udah gak bisa, celusupen udah mati dia, udah gak bisa, metangkring gak ketemu lah. Nah makanya ketemu bahasa Arab ini, bahasa Indonesia ini KO, pokoknya kena uppercut lah kalau menurut kita di KO. Makanya ada bahasa Indonesia ketemu bahasa Arab itu yang paling berbahaya, itu polisi. Polisi itu kalau menggunakan bahasa Indonesia ketemu bahasa Arab itu bisa musyrik. Karena ketika selalu saya tanya, saksi itu apa Pak Polisi? Saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui dengan mata kepala. Kalau asyhadu an la ilaha illallah dimaknai bersaksi tiada Tuhan selain Allah, apa dia pernah melihat? Ini bahasa gitu ya, berat memang. Nah makanya saya lebih suka menggunakan saling pengertian, lita'arufu, agar saling pengertian. Nah untuk kebutuhan itu ya ada relasi yang berhubungan secara langsung. Umat Nabi Muhammad ini umat yang akhirnya dibekali untuk menjadi umat masa depan. Makanya kalau setiap hari disuruh sholat, mau sebagus apapun masjid UNER tetap harus ngadep ke Ka'bah, untuk mengingat bahwa kita ini manusia yang jejak dari langit itu ketemunya di Ka'bah itu. Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang film, kita ini alien yang asli. Manusia itu alien yang sebenarnya alien, penduduk langit yang turun ke dunia, makanya bentuknya bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kambing itu lokal, makanya bentuknya ya biasa aja kambing. Dari dulu kambing ya begitu, mulutnya cuma dua kali ngomong, kalau lapar mbak ee, kalau pengen kawin mbak uu. Nah manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka kamu ngomong apa aja bisa, bahkan gak ada bunyinya bisa ngomong. Tangannya ini paling baik, maka bisa melakukan apa saja, bisa megang, bisa cebok, bisa apa, munyut, munyut gak bisa, munyet. Tapi manusia bisa utuk-utuk upil, utuk-utuk ini, bahkan bisa ngomong. Ini laqad khalaqnal insana fi ahsani, kamu terbaik kita ini. Nah agar tidak lupa kalau ini, kita ini sesungguhnya penduduk langit, maka sholat itu sesungguhnya adalah mengajarkan kita untuk membangun relasi dengan masa masa lalu, agar kita ingat nanti kembali lagi ke langit. Maka suruh menghadap inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarokah. Terus kemudian ada ibadah besar namanya haji. Haji itu puncaknya Arafah. Arafah ini untuk membangun relasi masa kini dan masa lalu, ketika manusia sudah berpindah-pindah berbangsa dan bersuku. Makanya terakhir suruh nengok Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini tugu pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Artinya umat Nabi yang terakhir ini harus dibekali bahwa seluruh manusia yang berbeda ini sesungguhnya bersumber dari titik yang sama. Menjadi bangsa Cina juga dari Jabal Rahmah, menjadi Eropa juga dari Jabal Rahmah, menjadi Inggris juga Jabal Rahmah, menjadi Indonesia yang pesek gini juga dari Jabal Rahmah. Makanya umat Rasulullah itu sesungguhnya umat yang damai, karena diajarkan untuk kembali pada titik di mana manusia berasal. Itu yang disebut ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Makanya cuma diminta ta'aruf, pengertian gitu aja. Menjadi Arab itu cantik dan ganteng, enggak usah emosi karena enggak ada air. Maka dibikin cantik ganteng biar kalaupun enggak mandi tetap cantik, tetap kan ganteng aja. Menjadi Eropa tinggi besar rambutnya merah, kita hanya diminta pengertian karena di sana kalau musim dingin itu ekstrim. Makanya kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. Eropa tidak punya matahari kalau musim dingin. Seluruh pigmen kulit berubah karena tiadanya ulal sinar ultraviolet, maka pigmen berubah. Maka orang Eropa kalau musim dingin bintik-bintik kayak kulit tekek itu. Akhirnya dia harus berlari ke Kenjeran untuk apa? Berjemur di pantai Indonesia. Itu bukan pornografi sesungguhnya, itu sedang berjemur. Orang Indonesia menyebutnya dede. Maka kita enggak usah emosi, kita minta ya berarti dia sedang berjemur. Maka siapapun nanti dari Fakultas Ekonomi ada yang jadi pemimpin, jangan bikin perda syariat turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, dia pindah ke Thailand. Ini nalar kebangsaan sudah mulai dibangun oleh Islam. Eropa kalau musim dingin tidak punya daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuma daun cemara. Makanya bulan Desember kalau Natal pakai daun cemara, bukan saking hebatnya daun cemara ya, cuman daun itu aja yang gak rontok. Kalau Natal misalnya kok asli Surabaya, bisa daun jambu, bisa godong sawo, bisa apa saja. Maka tidak usah emosi, jangan kau tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon itu punya agama? Nah ini sebenarnya relasi masa lalu dan masa depan. Ini orang Eropa hitam gosong enggak usah emosi lah. Karena di sana orang Afrika hitam gosong enggak usah emosi karena di sana ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kan kelihatan. Kalau dibikin hitam gitu tengkurep udah enggak kelihatan. Cina tembem sipit karena kalau musim dingin saljunya turun, mataharinya keluar, silau. Lono gini. Ta'aruf itu begitu aja, jangan terlalu ribet. Orang Indonesia kenapa kecil-kecil dan pesek-pesek seperti ini? Gak ada masalah. Allah memberikan orang yang kecil-kecil jaminan alam yang terbaik di muka bumi namanya Indonesia. Gak ada. Loh itu makanya orang Indonesia itu hidupnya enteng. Loh itu makanya sampean ketemu bangsa yang berbeda. Islam sudah mengajarkan manusia berawal dari titik yang sama. Makanya Islam tidak pernah membedakan manusia. Karena sudah diajarkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, sudah diajarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Eropa tidak. Eropa tidak diajarkan itu, dia hanya diajarkan makhluk yang terbaik itu ras Arya. Karena dia landlock, dia terkunci di sebuah pulau. Hanya Arya yang terbaik. Makanya Christopher Columbus ketika masuk ke Tanjung Harapan melihat orang Afrika, dia kaget. Loh, ini neraka ini pasti. Karena kitabnya mengajarkan orang yang tidak baik dibakar di neraka dan tidak boleh mati. Makanya hasilnya gosong-gosong kayak gitu. Makanya begitu lihat Afrika, dia melakukan pembantaian di Afrika karena menganggap ini ada pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Maka harus dibantu diselesaikan. Kalaupun gak mati, maka boleh diperbudak. Makanya orang Eropa kalau mengambil budak mesti dari Afrika. Maka bentuk perlawanan orang Afrika agar tidak diperbudak, dia membuat mainstream kecantikan berbeda dengan mainstream dunia. Cantik itu tidak bertelinga, cantik itu tidak bermulut, bibir, tidak berhidung. Maka banyak kecantikan di Afrika itu aneh-aneh. Itu sesungguhnya adalah upaya mereka menghindari perbudakan. Dan perbudakan dari Afrika menghasilkan kisah yang paling tragis, namanya Amistad. Amistad adalah manusia lambung kapal, pengkapalan orang Afrika untuk diperbudak di Eropa dan Amerika. Amistad itu manusia ditaruh di lambung kapal. Tapi orang-orang Amistad menghasilkan sebuah revolusi musik di dunia, menghasilkan musik standar yang namanya acapella. Musik acapella diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz. Musik jazz kemudian diadaptasi ulang menjadi musik blues, dan musik blues dipakai untuk pemberontakan namanya musik rock. Masuk ke Indonesia berubah menjadi rock dude. Ini ya. Orang Eropa masuk ke Indonesia juga menganggap kita bukan manusia. Karena di kepala mereka bahwa di kawasan kita ada manusia yang merupakan turunan monyet, namanya Pithecanthropus, baik erectus maupun Wajakensis soluensis. Maka mereka melakukan penembakan, dendles apa, menganggap kita bukan manusia kelas 1. Makanya kemudian ada prinsip dasar yang diterapkan oleh Belanda namanya Kulturstelsel, di mana manusia terbaik adalah India Belanda, manusia kelas 2 adalah Cina, Arab dan India, manusia kelas 3 disebut Inlander. Lah itu yang kayak gini ini jadinya. Yang akhirnya tidak pede menjadi manusia, dan sampai hari ini kadang kita tidak pede menjadi Indonesia. Nah ini. Sudah, akhirnya ketemu ini umat Islam, ini umat akhir. Itu umat akhir ketemu Nabi Ibrahim, hebat menemukan jejak ulang. Diabadikan makom Ibrahim, dan Nabi Ibrahim membangun peradaban baru. Dan Nabi Ibrahim ini akhirnya punya anak dua, yang satu Ismail, satu Ishak. Ishak ini melahirkan Yakub. Yakub atau Israel dikenal punya anak namanya Bani Israel. Ada Musa melahirkan Yahudi, ada Isa melahirkan Nasrani, dan Nabi Muhammad dari jalur Ismail melahirkan Islam. Yang satu menggunakan simbol Baitul Maqdis, yang satu menggunakan simbol Masjidil Haram, karena ada Makkah, di sana ada Baitul Maqdis. Lah ini kalau ketemu gimana ini? Antar saudara kiblatnya beda, keyakinannya beda. Allah membuat resolusi konflik untuk kelas ini. Nabi Muhammad diangkat ke langit. Untuk apa? Resolusi konfliknya harus jelas. Maka kemudian kiblat yang satu dijadikan Baitul Maqdis, kiblat yang satu dijadikan Masjidil Haram. Nah, kalau ketemu ya sudah, enggak usah ribut. Kiblatmu sudah berbeda, maka saling mendoakan. Makanya akhirnya kita diajarkan sholat dengan doa antar keturunan. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya udah, kalau enggak bisa kamu ajak doakan, itu aja kok repot. Dan hasilnya hari ini kumpul semua terkumpul dalam satu dunia yang sama. Ini real dunia hari ini, kumpul semua ada di sini sekarang. Sebutannya aja beda. Nasrani ada, Yahudi ada, Islam ada, dan ini ketemu setiap hari, saling bergurau, saling gojek, ketemu tiap hari. Cuman menyebut kakek moyangnya beda gitu aja. Ada yang menyebut kakek moyangnya dengan sebutan Abraham, istrinya Sarah. Ada yang menyebut kakek moyangnya dengan sebutan Ibrahim, istrinya Sarah. Ada yang menyebut kakek buyutnya dengan sebutan Brahma, istrinya Saraswati. Lah, Islam sudah dipersiapkan untuk menghasilkan resolusi konflik seperti ini. Makanya Islam ini sebenarnya agama masa depan. Manusianya ada yang enggak siap. Sudah dipersiapkan menjadi manusia masa depan. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kamu terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin, nanti kemudian kamu jadi jelek. Maka agar kamu tetap baik, illal ladzina amanu wa amilus solihat, agar kalian menjadi orang beriman. Cuman orang beriman itu modelnya berbeda-beda. Karena ahsani taqwimnya beda-beda. Ahsani taqwimnya Indonesia ya sudah kayak begini, pesek-pesek begini. Ahsani taqwimnya Arab tetap cantik ganteng. Ahsani taqwimnya Eropa tinggi besar rambutnya merah. Ahsani taqwimnya Cina tembem-tembem sipit sih, sipit. Lah, maka bagi yang Mekah enggak ada masalah untuk amanu. Kenapa? Dekat dengan Rasulullah. Lah kita untuk amanu sulitnya luar biasa. Kita bukan orang dekatnya Rasul, kita ini orang Indonesia. Rasul ini Arab, Quraisy. Dekat dengan orang Arab disebut Arabi, mirip orang Arab. Loh, kita aja enggak tahu bedanya. Kita anggap itu masih Arab semua. Padahal di luar Quraisy itu sudah sebutannya Arabi, mirip orang Arab. Ya, sekitaran Yaman itu sudah Arabi sebenarnya. Suriah itu kalau dalam bahasa yang dulu namanya musta'riba. Orang yang suka mirip-miripin diri dengan orang Arab. Jadi bukan orang Arab tapi gayanya kayak orang Arab. Ubel-ubelnya kayak orang Arab, jenggotnya mirip-miripin sama orang Arab. Nah, sampai di Persia itu sebutannya India dan sekitarnya itu sudah Ajam. Ajam itu sudah bukan Arab, member Arab juga enggak. Nah, kalau kita sejauh ini terus apa namanya? Ya wis musta'jima itu. Mirip-mirip orang Ajam. Loh, makanya untuk belajar iman kita ini menghadapi masalah. Karena kita tidak ketemu dengan sumber, maka untuk menjembatani orang jauh seperti kita ada rumus namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ya nabi itu, wal jamaahnya nabi ya sahabat, orang yang ketemu nabi. Makanya sahabat itu hanya orang Mekah, nggak ada orang sahabat orang Surabaya, nggak ada. Namanya ya Abu Bakar, Umar, Utsman. Gak ada sahabat yang namanya Joni, gak ada. Loh, gitu loh. Nah, makna ada orang yang ketemu sahabat gak ketemu nabi, namanya tabi'in. Nah, ada orang yang gak ketemu sahabat ketemunya tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Nah, terus orang kayak kita ini ketemunya siapa? Ketemunya kiai. Saya aja belajar iman ketemu sama kiai, ketemu bapak sendiri. Ya itu cuman itu, ya orang-orang sini aja. Kemudian untuk mendapatkan iman, bapak saya belajar dari bapaknya lagi, dari gurunya Kiai Faqih itu, langitan itu. Kiai Faqih belajar iman kepada Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi belajar iman kepada Kiai Hasyim. Kiai Hasyim belajar iman kepada Kiai Asy'ari, mondok tempat Kiai Khalil atau mondok tempat Kiai Saleh. Kiai Asy'ari belajar iman kepada Kiai Khairon Bagareng Roto Purwodadi. Mbah Khairon belajar iman kepada Mbah Abdul Wahid Solotigo. Itu untuk mendapatkan iman belajar kepada Syed Abdul, Mbah Abdul Halim Boyolali, belajar kepada Mbah Sufyan di Tuban, belajar kepada Mbah Jabar di Tuban. Mbah Jabar belajar kepada Mbah Abdul Rahman Lasem Sambu, belajar kepada Mbah Abdul Halim Benowo Surabaya, Mbah Benowo Putra Joko Tingkir. Itu belajar iman kepada Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng belajar iman kepada Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko belajar iman pada Sunan Bonang. Sunan Bonang pada Sunan Ampel. Sunan Ampel kepada Mbak Ibrahim Asmorokondi. Mbak Ibrahim Asmorokondi belajar iman kepada Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro belajar pada Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad pada Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Belajar pada Sayyid Abdul Malik. Belajar pada Sayyid Alawi Amil Faqih, belajar pada Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, belajar pada Sayyid Ali Khalil Qasam, belajar pada Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Muhammad, belajar ke Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Ubaidillah, belajar kepada Sayyid Isa. Sayyid Isa belajar kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir, belajar kepada Sayyid Isa, Sayyid Isa kepada Sayyid Muhammad, belajar kepada Sayyid Ali Uraidi, Sayyid Ali Uraidi diajari sama Sayyid Ja'far Shodiq, belajar pada Sayyid Bakir, Sayyid Bakir pada Sayyid Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Husain, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo itu untuk aksani takwim pesek ini belajar imannya ngetril-ngetril gitu. Untung ada ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnahnya tetap, wal jamaahnya geser berbeda, melewati ruang dan waktu dan tempat yang berbeda-beda. Itu kalau dalam teori pembuatan skripsi, ibitmu mana, objitmu mana, logjitmu mana, ini daftar pustaka. Lu makanya nggak bisa main-main, tiba-tiba langsung aku dari Quran, ya konslet kamu. Wong di pengetahuan biasa aja enggak boleh kok. Ini saya dari langsung Rasulullah. Kamu ketemunya kapan? Duh, itu makanya ada untuk mendapatkan iman ada ahli sunnah wal jamaah. Lawal jamaah kita ini beda-beda karena ketemu ulama warasatul anbiya. Lah ulama ini ujung tombak avant-garde-nya Rasulullah di semua tempat yang berbeda. Makanya ulama Afrika ketemu aksani takwim Afrika gayanya beda. Ulama Indonesia ketemu aksani takwim Indonesia gayanya beda. Lah ini rumus dasar. Lah itu makanya ketika ketemu bangsa yang berbeda, makanya Islam mengajarkan apa? Watini wazaitun wa turisinina wa hadzal baladil amin. Watin ini simbol Nabi Nuh. Wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waturi sini nah simbol Nabi Musa. Lah simbol Nabi Muhammad itu apa? Wahadal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Lah itulah. Makanya ulama-ulama dulu selain mengajarkan aman wa amil solihat, ini punya capaian membentuk baladil amin. Rasulullah membentuk baladil amin dengan gaya yang disebut masyarakat Madinah, tapi rusak gara-gara perebutan kekuasaan di mana Muawiyah bin Abi Sufyan pengin kembali menggunakan sistem kerajaan pewarisan kekuasaannya kepada Yazid bin Muawiyah. Makanya menghasilkan konflik dengan keluarga Sayyidina Ali. Hasilnya apa? Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Hasan terbunuh, Sayyidina Husain terbunuh. Sehingga apa? Sampai menghasilkan peristiwa pembantaian cucu Rasulullah namanya Sayyidina Husain di tanggal 10 Asyura. Karena itu bulan penuh duka karena cucu Nabi meninggal, maka seluruh dunia Islam memperingati bulan Asyura. Orang Jawa menyebutnya wulan Suro. Oh, ini loh. Orang sini menyebutnya wulan Suro. Itu makanya kalau orang Jawa wulan Suro itu enggak mantu karena bulan Suro itu bulan duka. Cuma namanya Suro karena kalau Asyura kepanjangan. Orang Jawa kan paling panjang itu enggak suka Muhammad ya Mat. Zainal Abidin Bidin. Zainal Arifin Ipin. Lah kita orang Jawa kan sukanya gitu. Lah makanya di Jawa akhirnya kemudian kalau bulan Suro itu enggak mantu karena memperingati bulan duka terbunuhnya cucu Rasulullah. Kemudian bikin bubur merah putih. Bubur merah pertanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Santri pesantren mengadakan santunan anak ya. Ya tim lu ini kan semuanya mozaiknya ada. Di Jogja kemudian muter beteng kalau kemudian enggak ngomong bisu gitu. Maksudnya ini bulan duka aja kok kian lambe. Yang Solo keliling beteng kemudian kalau kebonya Kiai Slamet diusap-usapkan ke tubuh. Maksudnya ini bulan duka jangan terlalu banyak bersolek aja kian dandan. Nah itu. Cuman kadang kemudian Belanda itu membuat ini menjadi orang ingat masa lalu dan sejarahnya, maka Belanda mendekonstruksi perilaku orang Jawa yang ini disebut tahayul, yang disuruh menulis cerita namanya Ngabdullah. Ngabdullah ini orang Bakaran Pati, nulis dua serat, satu Sabdo Palonoyo Ginggong, yang kedua Dharma Gandul Gatholo Gatholoco. Sabdo Palonoyo Ginggong membalik fakta sejarah yang nyerang Majapahit, orang Demak, bahwa Raden Fatah menyerang Majapahit Brawijaya 5, padahal yang diserang oleh Raden Fatah musuhnya Brawijaya 5 namanya Ratu Girindrawardhana dari Kediri. Girindrawardhana ini cucunya Jaya Katuang cucu buyutnya Kertajaya yang dibunuh oleh Kenarok tahun 1222 di Perang Ganter. Kertajaya dibunuh, Kenarok mendirikan Singasari. Singasari punya Raja Kertanegara. Kertanegara dibantai sama Jaya Katuang. Jaya Katuang dibantai sama menantu Kertanegara namanya Wijaya. Mendirikan Majapahit. Akhirnya keturunan Majapahit dibales sama keturunan Jaya Katuang namanya Girindrawardhana. Tapi oleh Sabdo Palonoyo Ginggong ini diceritakan yang nyerang Majapahit adalah Demak. Nah, yang kedua nulis serat Dharma Gandul Gatholo. Gatholoco, Dharma Gandul itu memang sak dermo gandul maknanya ya telur dua itu, telur laki-laki dua itu disebut Dharma Gandul, sak dermo gandul. Gandul di mana? Di Gatholoco. Gatholoco itu apa? Gatholnya melonco, olok-oloknya orang dulu bahwa orang sunat itu gatholnya melonco, maka dia menjadi sempurna kalau ketemu Dewi Perjiwati. Farji itu artinya kemaluan perempuan itu surat porno. Nah, dalam perjalanan Dharma Gandul Gatholoco ketemu Nyi Roro Kidul lagi mantu di bulan Suro. Lho, itulah asalnya. Ini surat fiktif ini sebenarnya. Lah, orang kita terus ikut-ikutan percaya tahayul-tahayul apa. Dan bagi anak milenial ini menjadi fakta seolah-olah itu benar, karena anak milenial ini anak yang terputus dari sejarahnya. Sampean ini anak milenial. Anak milenial itu anak masa depan yang tidak butuh masa lalu seolah-olah, karena anak milenial itu tergantungannya cuma satu, sama listrik. Iya, listrik dan media cuma itu. Ngaji juga tergantung dengan media, langsung download gitu, makanya jadi pinter tapi gak punya akhlak karena gak ketemu guru. Ngerakit bom tutorial, gak ada lagi cinta yang indah. Anak milenial itu cintanya aneh. Kalau kami dulu yang namanya cinta itu benar-benar kuat tertanam dan komitmennya kuat. Kalau orang dulu, sekarang anak sekarang komitmennya nggak ada, mudah sekali nggak bikin komitmen karena cintanya mudah tumpah. Dulu untuk pengen ketemu kekasih itu sampai sakit, telepon nggak ada. Mau karena sekarang mau ketemu gampang, baru rindu dikit udah tumpah rindunya. Yang lagi apa? WA. Langsung wajahnya di video call gitu. Dulu yang namanya rindu itu, ya Allah, sakitnya luar biasa. Rindu itu sakitnya luar biasa. Yang tua-tua masih ngalami. Yang muda-muda udah gak ngalami. Dulu anak itu lebih sabar dan konflik mudah diselesaikan. Karena kalau orang dulu dipisah itu sudah tidak ribut. Sekarang sudah dipisah, masih beanan paek kon itu masih itu. Itu anak milenial. Oh, anak milenial gitu. Nah, makanya cinta-cinta anak sekarang ini kan mudah berganti. Oh, enggak, komitmennya enggak terlalu sakit. Kalau dulu cinta itu sakit. Rindu itu berat, apalagi kalau sudah kangen. Itu mesti nulis surat rindu, surat cinta. Untukmu kekasihku yang sudah mulai masuk kuliah, aku kangen. Tulis itu, entah kenapa malam hari ini aku begitu merindukanmu. Apakah engkau mimpi buruk tentangku kekasihku? Sakit rasanya membayangkan dipisah sama dirimu, tapi aku harus ikhlas karena demi masa depanmu dan masa depan kita. Wah, itu dulu, ini yang tua-tua ini. Kekasihku, memang sakit hari ini, batinku serasa berdarah, seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Aku paksa menulis sajak rindu untukmu, karena aku udah mulai gak tahan. Karena setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Bahkan malam hari ini, aku ketika melihat rembulan, kurasakan wajahmu terukir di situ. Atau mungkin karena malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Wirim itu. Ya, cari Pak Pos itu. Lama. Sekarang Pak Posnya aja hilang udah. Sekarang anak kalau rindu kan tinggal. Dan kata-katanya enggak banyak. Langsung dikirim bawahnya tulis mah mah mah itu aja. Nah itu makanya anak muda modern ini kalau konflik mudah patah. Karena tidak terbiasa berkata, kata enggak biasa merayu. Maka kamu kalau memilih laki-laki yang indah, cari laki-laki yang usianya di atas 40 hari ini. Masih bisa membuat cinta menjadi indah dan mengharu biru. Loh, orang 40 ke atas, orang usia 40 ke atas itu pinter bercerita. Duit 100 ribu bisa diceritakan seperti sejuta. Duit, nah orang sekarang ya, nah untuk kencing aja gak dapet. Ini anak loh. Dan zaman seperti ini terbukti umat Rasulullah tingkat relasi kebangsaannya luar biasa cepatnya. Cepatnya luar biasa. 20 tahun yang lalu saya kalau mau melihat Afrika itu nunggu flora dan fauna. Sekarang untuk ketemu Afrika tinggal cari di sini, tinggal ketik tengu Afrika keluar. Mau iseng bokong India keluar di sini. Apa aja di sini relasi dunianya cepatnya luar biasa. Ini dunia baru anak sekarang. Pikniknya cepet, mainannya cepet, relasi kebangsaannya cepet. Dan orang bisa melakukan apa saja, ketemu. Sekian setiap hari kita ketemu. Kita tidak sedang berhubungan dengan orang Korea ya. Kita enggak sedang berhubungan dengan orang, tapi orang Korea datang membawa Samsungnya ke sini hari ini. Ketemu orang Korea bawa Samsung. Ya. Sampean gak ketemu sama orang Jepang, tapi orang Jepang sampean pakai hari ini untuk ngeprint gambar saya. Kaum muslimin kalau mau pergi haji mesti nyari orang Yahudi untuk mempersiapkan pesawatnya. Dan orang Arab tidak mau terima duit cash dari Indonesia kalau tidak berhubungan dengan bank. Masukin dulu ke bank. Ini dunia baru. Dunia baru. Perempuan cantik sekarang mesti berhubungan dengan Perancis karena terkait bedak sama parfum. Kalau bedak nganjuk, blonteng semua orang di bawah. Temu semua hari ini. Keributan kalian 01 dan 02, pendukung khilafah dan bukan, semua-semua sama-sama ribut di Facebook yang memfasilitasi Mark Zuckerberg. WhatsApp yang kalian pakai. Nah ini semua dunia sedang ketemu semua hari ini. Gitu. Dan kaum muslimin selalu kalah kalau sudah seperti itu. Kenapa? Karena lupa pada basic Islam masa depan. Tiba-tiba kaum muslimin selalu mundur kalau udah ketemu kayak gini nih. Ya, selalu mundur. Begitu era kebangsaan ketemu, seluruh manusia sedang menggunakan sistem finance dunia. Coba coba. Dengan sebuah kontrol besar namanya obligasi, wong ekonomi mesti ngerti itu. Yang semuanya dikaitkan dengan satu bank besar namanya Bank Devisa New York yang beroperasi di Wall Street. Yang itu duitnya dari duitnya Yahudi, punyanya Rothschild Rockefeller. Loh kan dia toh? Kemudian menghasilkan konflik baru perang dagang antara United Kingdom Started sama Shanghai Corporation, konflik di situ. Ini lah tiba-tiba begitu Islam ini mulai berada dalam ruang yang semakin maju berhadapan dengan semua negara, Islamnya dimundurkan, gak boleh ikut. Dan kita sangat seneng gak boleh ikut, tiba-tiba bank haram. Oh, udah mulai mundur lagi. Gitu. Terus pinjam meminjam antara apa? Baitul mal wa tamwil itu kan. Akhirnya enggak baitul malnya enggak punya, baitul tamwilnya hidup. Akhirnya begitu bangkrut enggak ada jaminan dari baitul mal, akhirnya jadi bank plecit. Ini sama aja. Mundur lagi. Akhirnya bangunan-bangunan besar yang dicita-citakan oleh kaum muslimin mundur karena kemudian bank riba. Loh, kalau bank riba itu kan hanya sebagian kecil yang kamu pikirkan tentang bunga. Bunga bank, anak modern dijauhkan dari bank. Ini lucu. Lucu. Tiba-tiba kemudian karena bunga bank. Leh, perempuanmu itu kalau cerewet cuman mulutnya aja yang enggak bisa kamu pakai. Pipinya kan enggak apa-apa. Loh, pantatnya kan kamu masih bisa pakai. Jangan kemudian dibuang semua ketika kamu enggak punya persiapan apa? Apa akhirnya sistem dunia kaum muslimin yang pengusaha-pengusaha muslim gulung tikar semua. Coba lihat. Ketika dunia baru mengajarkan tentang demokrasi di mana manusia saling bertanggung jawab berhadapan dengan antar negara, kaum muslimin mulai berpartisipasi aktif dalam dunia baru. Mundur lagi dit, bakas khilafah, remuk lagi kamu. Wong itu peristiwa masa lalu yang menghasilkan pembantaian sesama kaum muslimin. Ketika sistem ekonomi dunia itu mundur, sistem perbankan ini kita ikut mundur. Sistem farmasi dan pengobatan dunia baru sudah maju, mundur lagi kita minum kencing unta, aduh mundur lagi. Ini kan mestinya dipikir, ini siapa yang punya kerjaan besar seperti ini? Jangan pakai alibi dong, buktikan. Terus yang kamu bayangkan tentang Habatus Sauda itu sekarang apakah sudah menjadi sebuah bangunan farmasi dunia? Enggak juga, cuma dijual oleh dari satu gitu aja sampai kiamat ya gitu itu. Nah, sudah maju, sudah maju, mundur lagi. Sudah selalu begitu. Ini sudah perang nuklir, mundur lagi berkuda dan memanah. Itu kan era-era di zaman Rasulullah. Ini era baru, Dul. Yang dimana umat Islam sudah berada dalam jangkauan milenial. Ojo diundur no meneh. Ini era informasi, tiba-tiba mundur lagi, tidak boleh pakai radio, tidak boleh pakai handphone, enggak ngelihat TV, mundur lagi. Kadang kita ini enggak kerasa sebenarnya berada dalam sebuah ruang dimundur kayak gitu. Indonesia maju sudah kesini ke depan ini mundur lagi, khilafah kembali ke bendera la ilaha illallah. Itu kan bagi orang Jawa sudah diselesaikan bendera itu untuk nutup mayat kalau pergi bawa keranda. Udah, itu isinya sudah dilakukan pakai tahlil la ilaha illallah. Di sini sudah lebih maju karena pakai merah putih karena mampu merukunkan antara Sabang merah. Di mana Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara. Loh, ini kan lebih maju. Rasulullah menggunakan piagam Madinah baru ketemu Yahudi Nasrani Majusi. Kita puluhan agama, puluhan bangsa mampu dirukunkan oleh Pancasila. Tiba-tiba mau diajak bercerai-berai lagi dengan bendera ini. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah. Bukan, itu pilihan Hizbut Tahrir untuk menjelaskan, untuk apa? Menyelesaikan problem Filistin yang dilakukan oleh Taqiyuddin An-Nabhani dan mereka gagal. Ketika gagal di Filistin, mosok kamu pakai mau menyelesaikan urusan bangsa Indonesia. Aku ini gendeng mangan apu tuh, Kang. Ikhwanul Muslimin dipakai oleh Hasan Al-Banna mencoba menyelesaikan problem Mesir dan dia gagal di Mesir, masuk sini mau dipakai untuk menyelesaikan bangsa Indonesia yang sudah selesai. Ini kan aneh nalar anak-anak Indonesia sekarang. Jadi selalu diajak mundur. Perempuan sudah berekspresi dengan segala macam ekspresinya menjadi perempuan-perempuan maju, ditarik mundur lagi, dikerudungi, gak kelihatan siapa-siapa. Akhirnya apa lagi? Ya mundur lagi. Dan kita selalu bangga. Dunia sedang berbicara tentang perang bintang dan astronot, kita ditarik mundur membicarakan kembali katok cingkrang. Coba kita ini kadang-kadang. Saya ngomong begini karena sampean orang pinter, karena sampean orang-orang yang terdidik, yang mampu mencerna ada problem yang sangat serius dalam cara pandang kaum muslimin. Begitu kembali ke khilafah, Suriah jebol, Yaman jebol, Ya, ISIS menjebol negara-negara Arab, Afghanistan jebol. Kita kadang nggak sadar, sistem dunia sudah mengembali, sudah punya sistem alat tukar yang namanya uang. Tiba-tiba kita ditarik mundur kembali uang emas. Yang punya emas itu siapa? Yang punya tambang emas itu IMF sama World Bank. Jadi kalau kembali ke uang emas, yang punya uang emas mereka, kita tetap aja beli emas dari mereka. Mereka lakukan itu karena sistem obligasi dunia sudah tidak bisa menjamin kekuatan negara. Mundur lagi. Orang Arab memang punya emas? Enggak punya. Dia punyanya minyak dan tidak pernah diwujudkan dalam emas, diwujudkan dalam dolar. Lu kayak gini nih coba. Kita ini kan diajak mundur terus. Ketika kaum muslimin sudah ketemu dengan agama-agama yang berbeda, sudah terbiasa, tetap Islam, tetap Nasrani karena sudah diselesaikan resolusinya, tiba-tiba kita diajak mundur, masuk gereja kafir, murtad. Lah lantas bagaimana nasib tukang cleaning service kalau gitu? Kita ini selalu ngajak aja yang mundur aja. Ketika kita bersentuhan dengan orang Korea di mana mereka menawarkan budayanya, tiba-tiba kita bilang dimundurkan lagi, lihat film Korea kafir. Ini kan aneh-aneh aja sebenarnya. Apa sudah gak punya bahasan? Karena memang mereka sudah tidak punya bahasan, karena apapun disebut bid'ah. Kalau santri bahasannya masih banyak, bahas akik berhari-hari masih tahan. Mereka mau bahas akik, gak bisa, wong akik dimusrikan. Kita masih punya bahasan pon wage kliwon. Wah itu sehari bahas keris. Kan gitu. Lah kita ini selalu mundur ketika kita berbicara keris ya. Ketika kita berbicara keris kita, tiba-tiba kemudian itu musyrik. Padahal kalau kita berbicara keris sebenarnya kita sedang berbicara tentang ilmu metalurgi dan ilmu pertambangan. Karena Arab alat musiknya adalah terbang terbuat dari kayu dan kulit. Eropa alat musiknya gitar terbuat dari kayu dan tali. Ini mudah, tapi alat musik Nusantara terbuat dari logam. Hanya bangsa yang mampu menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Begitu itu kita mau bahas musyrik, ya kita gak jadi ahli logam. Akhirnya ahli logam dunia ya tetap aja Yahudi, karena menggunakan simbol bintang David, sementara Nabi Dawud adalah raja logam dunia. Makanya ini handphone ya logam ya Yahudi lah. Pesawat logam Yahudi lah, kita ya tempe aja. Loh ini sudah mulai harus maju ini kaum muslimin. Hari ini kita diajak mundur terus, mundur, maju dikit mundur, maju dikit atret, maju dikit atret. Ketika kaum muslimin mampu membangun relasi sosial antara kematian dan persaudaraan, memberi makan bareng-bareng, undur ke mana musyrik. Apa itu kita jadi wong iki? Itu gak ada tuntunannya, itu bara neraka. Loh ketika ada kematian kita sudah mampu membangun relasi sosial, kumpul bersama, saling mendoakan dalam hidup sosial, itu tidak boleh. Doanya orang hidup pada orang mati tidak sampai. Loh iki apa itu saja nih? Yang itu dilakukan oleh ulama dulu sudah diselesaikan, tapi orang baru-baru ini aneh aja. Saya heran, saya pernah di Taiwan ketemu sama ahli pembuatan baterai kering. Itu orang Indonesia, dia termasuk nomor 3 terbaik dunia. Itu gak mau ngapa-ngapain di sana, masuk ke masjid kemudian manjangin jenggot, lantas dia cingkrangan gitu, terus tiap hari dia ilah. Akhirnya yang punya investasi jangka panjang ya orang Yahudi. Dia bikin lampu, seandainya ini yang bikin kaum muslimin, selagi lampu masih bisa dipakai, orang itu masih dapat pahala. Begitu sholat tak, begitu mati dia nggak ada yang nerusin. Ini cara pandang baru. Islam sudah dipersiapkan. Nah hari ini ketemu semua, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ini ketemu sampean, ketemu sama orang Afrika, ketemu sama orang Cina, ketemu sama, lah seandainya Islam ini tanpa bekal itu, kita pasti akan menjadi orang yang paling pusing. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang gagap. Dan bekal-bekal Islam inilah yang sesungguhnya adalah sesuatu yang memang disiapkan oleh Allah untuk mencetak Islam menjadi agama masa depan. Ya'lu wa la yu'la 'alaih, tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. tinggi, tapi kita diajak mundur terus dan kita asik sebenarnya. Iya kan, ketika bakas rembulan kita enggak nyampe, asik kalau bakas celana cingkrang, indah ini, ini segini. Padahal itu kan zaman Rasulullah sudah diselesaikan. Kenapa? Itu terjadi karena sahabat keluar dari Madinah, ketemu sama keluar dari Makkah, ketemu sama orang Romawi. Orang Romawi itu sukanya jual jubah. Cuman jubah Romawi itu pakai korset. Sehingga kalau dipakai mendidih begini. Ada korsetnya jubah Romawi, terus sisanya panjang, ada yang bawakan. Fenomena baru pakai jubah Romawi menyebabkan Rasulullah bertanya, kok umatku sekarang pada sombong-sombong ketika pakai? Iya ya Rasul, bajunya panjang, udah potong aja deh. Akhirnya kemudian jubah Romawi dipotong. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, punya saya panjang ya Rasul, gak apa-apa wong kamu tidak sombong. Makanya dipotong lah isbal itu. Islam ketemu orang Persia udah selesai. Orang Persia agamanya Majusi, maka kemudian diislamkan sama Sayyidina Ali. Raja Rustum ngambil menantu Sayyidina Husain. Orang Majusi menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid orang Persia punya Manaro. Seluruh dunia Islam lihat Manaro kok bagus, maka pengin bangun Manaro. Sampai hari ini di Surabaya disebut menoro. Itu kan dari Yahudi, dari Majusi. Ini coba kita ini kadang ya tarik mundur terus dan seneng dan hobi. Tiba-tiba bahas lagi khilafah, ya tawur dul. Wong itu produk gagal di Filistin, kok gimana kamu? Nah, percepatan bangsa seperti ini sekarang membuat anak-anak milenial bisa menjadi apa saja. Orang Indonesia bisa menjadi lebih Cina daripada Cina. Orang Indonesia bisa menjadi lebih Eropa dari Eropa. Bisa makan spaghetti, bisa makan apa. Tapi anak milenial, satu yang harus kamu ingat, kamu tidak bisa menjadi Amerika. Walaupun kamu lebih Amerika dari Amerika, ketika kamu masuk ke Amerika, kamu ditanya paspormu mana. Walaupun Habib Rizik turunan Rasulullah mengaku paling Arab daripada lebih dari Arab, mengaku imam besar kaum muslimin, masuk ke Makkah tetap ditanya paspormu mana. Overstay bayar. Lim Swee Leong kamu sebut sebagai naga sembilan, pulang ke Tiongkok tetap ditanya paspormu mana. Maka batas milenial semua anak manusia sekarang adalah batas bangsa. Batasnya bangsa sudah. Kamu nanti walaupun dapat beasiswa dari Inggris, kamu tetap ngurus pendudukan bahwa kamu paspor Indonesia. Itu nggak bisa lepas sekarang. Makanya kamu berpandangan seperti orang Amerika silakan, tapi jangan lupa kamu bangsamu Indonesia. Karena batas dunia terakhir ini kebangsaan. Maka sudah dipersiapkan oleh Rasulullah membangun sebuah bangsa. Lah para wali, para ulama bangun bangsa. Makanya ketika raja dan hamba tidak bisa Islam masuk, bangun sistem baru namanya musyarakah, yang dikenal dengan masyarakat. Itu cara Islam, bahasa Arab itu. Ketika raja dan hamba enggak mungkin terkoordinasi dengan baik. Wong raja itu mutlak, hamba enggak punya kedudukan apa-apa, maka dipersatukan dalam leburan baru bahwa manusia saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian hilangnya raja hamba dilebur dalam bahasa yang sangat sederhana menggunakan bahasa Rasulullah, disebut ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Untuk apa? Karena ini puluhan bangsa, tidak boleh lagi saling mengkafirkan. Kalau kafir itu menyerang, kalau hidup bersama namanya dhimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Dan di sini sudah ra'iyah atau rakyat, maka jangan dikafirkanlah lagi. Maka kiai-kiai sepuh enggak ada yang mudah mengkafirkan orang karena sudah ra'iyah atau rakyat. Ra'iyah kalau ngumpul membicarakan nasibnya, wasyawirhum fil amri, maka lahir konsep besar namanya musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, lahir konsep besar namanya majelis. Cuman yang bangun konsep itu dulu para wali, masuk ke Sumatera, masuk ke mana para wali. Maka kemudian ketika Belanda pergi, konsep besar teritorinya disebut wilayah, karena al-wali meninggalkan wilayah. Dan bahasa ro'iyah, bahasa musyarakah, bahasa majlis, bahasa wilayah adalah bahasa yang resmi tertuang dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Loh ini, jadi kalau mau cari negara paling Islam di dunia, cari ke Indonesia. Tapi bagi yang tidak mengerti, ini kafir, negeri Togut, ini korban huwa, ini huwa Hizbut Tahrir, huwa Ikhwanul Muslimin, kesian sebenarnya saya itu kadang. Malaysia korban huwa dulu, maka membayangkan Islam seperti di Timur Tengah, hasilnya menjadi teroris banyak dari Malaysia. Akhirnya Malaysia sadar, oh enggak bisa, urusan masa depan kebangsaan serahkan kembali pada anak-anak Malaysia. Maka kemudian dibuatlah sebuah film sederhana namanya Si Upin dan Si Ipin. Si Upin dan Si Ipin adalah generasi masa depan Malaysia. Gak boleh lupa ada anak-anak India di Malaysia, kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, dikenalkan dengan tokoh namanya Susanti. Itu cara mereka berbangsa, indah. Tapi yang menyelesaikan semuanya adalah cikgu, artinya harus lewat jalur pendidikan. Dan daya makanannya adalah ayam goreng. Begitu ayam goreng dimakan Si Upin dan Si Ipin, beberapa perusahaan besar makanan anak-anak di Malaysia gulung tikar. Itu caranya. Apa Amerika tidak pernah melakukan itu? Pernah. Dulu ketika dia gagal di Vietnam, dia semboyan besar gagal di sana, tapi emosi kebangsaan gak boleh runtuh, bikin film Rambo 1-6. Gak boleh malu ketika gagal di Timur Tengah Amerika, bikin film Hot Shot 1-2. Kegagalan dalam menumpas terorisme masa depan, dia bikin film 12 Strong. Amerika gak boleh malu gagal dengan Cina, karena spiritualis Amerika gak punya, karena negara urban. Kalau ngambil dari Cina biar gak malu, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Agar gak malu dengan Jepang, bikin American Samurai dan American Ninja. Bahkan film ninja terakhir, samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise, dengan judul filmnya The Last Samurai. Cara kebangsaannya hebat mereka. Jepang gak boleh malu pembantaian rezim Tokugawa dilakukan oleh restorasi Meiji, jutaan nyawa terbunuh. Anak-anak Jepang tidak boleh malu, bikinkan film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Kita menikmati tapi kita gak bisa melihat itu ada apa. Sementara kita mulai diceritakan tentang kegagalan bangsa, kegagalan negara, kegagalan DPR, kegagalan presiden. Setiap hari kita dicekoki seolah-olah bangsa kita itu bangsa sakit. Akhirnya di kepala kita seolah-olah bangsa ini sakit, padahal bangsa ini segar, bugar, sehat, walafiat. Ya sampean kira apa? Ekonomi runtuh bagaimana? Wong umroh tambah banyak. Jalan tol dibangun. Itu kan pakai utang lah. Kalau enggak pakai utang pakai apa? Mau bapakmu nyekolahan kamu aja pakai utang. Kalau utang ya gampang kan, kalau utang. Ya nanti kalau utangnya selesai kan punya negara, daripada diserahkan sama swasta. Seumur-umur punya swasta, negaranya bangkrut nanti. Kebakaran hutan, kegagalan pemerintah. Dari dulu hutan itu kebakaran, Dul. Seperti sungai itu dari dulu banjir. Seperti dari dulu yang namanya laut itu tumpah namanya tsunami. Dari dulu yang namanya mentok itu nyosor, itu udah dari dulu. Pokoknya itu hukum alam, cerewet. Makanya kalau kebakaran di musim kering. Karena apa? Kalau musim hujan ya agak kebakar, wong ada air. Kita ini kenangan-kenangan aja. Diceritakan bangsa ini sakit, bangsa ini jelek. Orang Eropa punya apa saja, kita juga punya. Orang Mesir punya piramid, kita punya Borobudur. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, apa kita gak punya Andi-Andi Lumut? Orang Arab punya Kais dan Laila, orang Cina punya sampai Eng-Teng. Kita punya semua Andi-Andi Lumut, Panji Asmoro Bangun. Sana punya orang kuat namanya Samson, kita punya orang kuat namanya Bandung Bondo Boso, Sang Kuriang, Pahit Lidah, Joko Sambang, Joko Brek, ini punya semua. Sarip tambah Oso, itu punya kok. Di sana ada ibu tiri yang kejam namanya Cinderella anaknya, kita punya bawang putih, bawang merah, bedanya apa coba? Hah? Orang orang sana punya namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuriti timun, sama aja kok kita punya semua. Cuman kita ini selalu dicekoki, bangsa kita jelek, bangsa kita jelek, bangsa kita jelek. Akhirnya kita tidak pede menjadi orang Indonesia. Mongolia takluk pertama dengan Nusantara. Apa? Kita enggak punya. Saya keliling dunia pakai sarung biasa aja. Dan nenek moyang kita jago. Karena ahli sunnah wal jamaah itu bergesernya pelan. Misal contoh, ya, dari dulu di sana bajunya jubah. Jubah enggak bisa dipakai di sini untuk nanam padi, karena nanam padi itu mundur. Kalau pakai jubah kenapa sarung ininya? Maka baju syar'i itu dipotong. Potongannya namanya syar'un. Orang Indonesia enggak punya huruf ain, wong Jawa punya nyamong go potongo. Maka syar'un jadi sarung, saruan jadi saru, sarungan. Lu itu kan sebenarnya biasa aja. Akhirnya aurat laki-laki kan baina surah warub, warubah perut sama lu. Lutut begitu dilinting ada cantolannya, Allahu Akbar, nyantol. Mau Allahu Akbar, nyantol. Makanya enggak ada kiai Allah Akbar. Itu biasanya yang enggak punya sarung karena takut melorot. Itu aja sebenarnya. Duh. Jadi erat sekali dengan kebangsaan. Loh, makanya Baladil Amin dibentuk oleh para pendiri bangsa. Orang Rohingya mengajarkan amanu wa amilu sholihat gagal membentuk Baladil Amin. Dia dihantam sama Myanmar. Suku Uyghur di Xinjiang sana gagal membentuk Baladil Amin. Antem sama Cina. Suku Kurdi gagal membentuk Baladil Amin. Gak punya bangsa dan negara. Kita ini beruntung punya bangsa dan negara. Yang lebih beruntung lagi, puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini prestasi dunia lah, kok tiba-tiba yang ecek-ecek-ecek khilafah. Loh, itu kan problemnya dulu gagal di Filistin. Kalaupun toh khilafah itu pernah dibangun, itu Turki yang bangun dan tidak pernah sampai ke Indonesia. Buktinya apa? 1515 ketika Malaka diserang oleh Portugis di zaman Kaisar apa di zaman Sultan Megat Iskandar Shah, apa ada bantuan dari Turki? Enggak ada. Kita tidak masuk daerahnya Turki. Kita ini melakukan trial and error, membangun masyarakat dengan cara sendiri, perang sendiri. Maka Raja Jawa bergelar Senopati ing Alogo. Kita nata agama sendiri, maka para raja bergelar Panotogo Gomo. Kita mikir sendiri nasib kita, maka kita bergelar Khalifatullah. Mula Senopati ing Alogo, Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Itu gelar Raja Jawa karena tidak ada urusan dengan advokasi dari Turki. Lu gini pikiran tuh. Kok tiba-tiba begitu sana gagal mencetak kehidupan yang Baladil Amin, kita mau diikutkan ke sana. Wong kita sudah jadi dan kita sudah jadi Baladil Amin, kok tiba-tiba mau dijadikan supporter bangsa ambruk itu, terus gimana kamu? Mau apa? Ya kalau bakulan-bakulan lah, tapi jangan kemudian menjadi ronin. Kayak gini, ronin itu siapa? Samurai tak bertuan. Hizbut Tahrir sudah tidak bertuan, Ikhwanul Muslimin tidak bertuan. Carilah sebuah paham yang masih punya tuan. Di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadi. Mungkin tinggal pilih aja. Kalau NU lebih komplit, kalau Muhammadi ada diskon. Cuman gitu aja. Udah gitu aja, gampang kok. Kalau NU tarwehnya 20, kalau Muhammadi 8, dapat diskon 60%, tinggal pilih. NU kunut, Muhammadiyah enggak, dapat diskon habis ruko. Luar biasa. Segini tahlilan sana enggak, diskonnya ada. Ya cuman gitu aja. Ya cuman nanti masuk surganya tinggal enakan yang mana, kan gitu aja. Kalau saya NU lebih enak. NU itu lebih enak. Karena kalau saya ikut Muhammadiyah pusing, saya ini kiai kampung. Kalau Muhammadiyah kan pikirnya kan diem gini. Itu muridnya harus pinter-pinter semua. Kalau orang bodoh cuman diem gini, ya sampai mati enggak bisa dikir, enggak pernah dengar. Muni apa ya? Ora ngerti. Makanya saya kiai kampung ikut NU gampang. Ya, Muhammadiyah itu orangnya pinter-pinter, pasti masuk surga, enggak butuh amal orang lain. Nah, kalau kiai kampung ya harus diminta doa tetangga. Makanya ada 40 hari yasinan tahlilan biar masuk surga pakai doa tetangga. Kalau Muhammadiyah sudah pasti masuk surga, maka enggak perlu ditalkin, enggak perlu apa, wis mesti masuk. Nah, kalau NU belum tentu, makanya pakai diajari dulu. Marobuka ya nanti ya, jangan lupa jawab Allahu Rabbi. enggak usah ditanya nyampe apa enggak. Oh, yang ngajar juga enggak ngerti nyampe apa enggak. Yang ngerti siapa? Yang mati itu. Kalau kamu mau pengen ngerti, mati yo. Loh, NU itu enak. Ada orang-orang yang download sendiri programnya Allah para wali. Zikir 30 tahun ya Allah yang download sendiri. Akhirnya punya wifi. Kita kan kalau download tidur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya karena kita enggak ikut download ya pakai wifi-nya para wali, pakai .co.id. Ila ruhi ila hadro. Hadrati cara ngaksesnya gitu, baru kita share it pakai yang lain. Untuk bantuan apa? Bantuan wifi. Maka wa ila abaina ummahatina masyayikhi masyayikhina wajadati wajadatina wa nakhusu husun la ruhi waqtul al-fatihah. Plung, mesti kesebar karena pakai wifi-nya para wali. Wong wifi sendiri enggak punya. Dan itu. Ada yang bilang itu enggak nyampe, doa kok dibagi orang banyak. Loh gimana sih? Itu nyampe, yang tinju itu Las Vegas satu orang ditonyong itu oleh McTyson naikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, yang tinju aja nyampe, masa doa gak nyampe. Makanya kalau orang gak percaya doa bisa di share it, orang ini pasti gak punya TV. Gak ngerti wifi dia. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini loh kebangsaan kita, hari ini kita hanya bertahan menjadi sebuah bangsa. You boleh menjadi apapun, jangan lupa kita punya bangsa Indonesia. Amerika mau berjadi apapun, mereka punya bangsa Amerika. Nah inilah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, dan ulama kita berhasil mengajarkan amanu wa amilus sholihat, mampu membentuk baladil. Amin. Ternun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli.